Hadir Rasulullah walladzi namahu asyidd tegas pada orang kafir ruhama ubainahum berkasih sayang sesama mereka sampai pukul 10 dari setengah 9 ke pukul 10 pas 90 menit. Masya Allah, belum ada yang ngomong. Ini yang jadi masalah. Saya dari mandang pedang, akhirnya saya langsung sendiri. Masya Allah, jamaah sekalian, 90 menit saya ceramah. Padahal biasanya di tempat lain baru ceramah 40 menit sudah keluar kudan ini. Baru saya ceramah setengah jam sudah. Emang saya lagi umuruh, tapi rusak. Tapi sekarang semua yang berdiri, tahan. Masya Allah, saya pula tak tahan. Nah, kumpulkan pertanyaan-pertanyaan tadi, kita akan jawab insya Allah. Banyaknya. Nampaknya ini 1 jam setengah lagi. Terpaksa besok di Aceh, saya duduk jam. Bismillah. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang ditulis di botol 600 ml. Pantas mereka dikasih 2 botol. 14, 2 jam seng. Apa hukumnya jika kita sholat berimam kepada orang yang melakukan syirik? Orang yang syirik itu, lain asyrakta, kalau kau syirik ya Muhammad, layak batanna amaluka, amalmu gugur. Orang yang syirik amalnya gugur. Contoh syirik apa? Cinta ditolak, dukun bertindak. Madugun, ini perempuan ini mau aku pinang tapi dia menolak. Jadi aku ambil ini kukunya, ini bulu matanya, ini ludahnya. Tolong kau mantra. Akhirnya di mantra sama Madugun. Kakak tuh ngomong sih berarti soal begitu kucing soal. Ah, ini minta maka syirik. Oleh sebab itu, maka imam ini mesti diganti. Adakanlah kudeta tak berdarah. Dihadiri oleh Pak Camat, Pak Kades, Pak Kuah, dihadiri oleh Bapak dari Kejaksaan untuk jaksa penuntut umum. Lalu kemudian ada pula pengacara Pak Kapitra Ampera. Nah, ini harus diganti ini. Bermusyawarahlah, karena kalau tidak, na'udzubillah, rusaklah sendi-sendi agama. Apakah khilafah itu Pak Ustaz pengganti Nabi Muhammad SAW jenenge khalifah? Sistem pemerintahannya namanya khilafah. Nama lain dari khilafah imamah. Artinya ada pemimpinnya. Diangkat berdasarkan musyawarah. Maka diangkatlah Abu Bakar Siddiq berdasarkan musyawarah. Bagaimana dengan dakwah Hizbut Tahrir Indonesia? Apakah betul jalannya Pak Ustaz? Hizbut Tahrir didirikan oleh Syekh Taqiyuddin Nabhani dari Palestina. Dulunya sama dengan Syekh Hasan Al-Banna. Kata Hasan Al-Banna, kita untuk memperjuangkan mesti buat partai politik. Makanya ada partai politik Ikhwanul Muslimin, IM. Dewan partai politik lah ada anggota legislatif DPR. Dewan DPR lah dua undang-undang. Tapi kemudian kata Syekh Taqiyuddin Nabhani, kita gak usah pakai sistem partai-partai, gak usah pakai demokrasi, langsung aja kita musyawarah, kita angkat langsung imam. Nah, ini ijtihad masing-masing. Ini ijtihad Syekh Taqiyuddin Nabhani, ini ijtihad Syekh Hasan Al-Banna. PKS itu pakai ijtihad Hasan Al-Banna, maka pakai partai politik, memilih anggota legislatif dari partai PBB, Partai Bulan Bintang, kemudian P3, partai-partai yang menyuarakan umat Islam, PKB, PAN, ambil anggota legislatif, setelah itu dia naik ke atas, dialah yang membuat peraturan undang-undang, membuat aturan-aturan. Tentang orang yang tidak mau bayar utang, lalu si pemberi utang itu ikhlas, wah pilihan. Kalau kita pinjam uang, maka kita bawa kertas catat bayarnya tanggal berapa. Kamu mau bayar tanggal berapa? Saya bayar 2018 bulan berapa? 2018 itu kan ada Januari, Februari, Maret. Bulan berapa? Bulan Januari. Tanggalnya? Tanggal 32. Ya ora iso. Tanggalnya harus jelas. Setelah jalannya jelas, datang tagi. Hei, nih, kamu yang nulis kemarin kan? Bayar apa enggak? Aku sedang susah nih. Istriku mau melahirkan. Kontrakan rumah belum bayar. Ini langsung stop, jangan cerita. Aku tak sabar mendengarnya. Sedih hati. Geleleh air mata, stop. Jadi gimana? Tunggu bulan depan. Fa in kana dhu usratin fa nazratun ila maisara. Kalau dia kesulitan, maka tunda sampai dia lama. Aku kasih 3 bulan menih ya. Cicil lalu dulu 3 bulan lagi. Oke, 3 bulan. Setelah 3 bulan kita datang lagi. Gimana bayar? Waduh, aku susah juga. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik. Sedekahkan lebih baik. Tapi yang nampal ayat ini, jangan yang minjam. Sekarang yang jadi masalah, yang nampal ayatnya yang minjam. Ketika kita nagih, kamu bayar kapan? Wa anta saddaqu khairul lakum. Yang nampal ayat itu yang ngasih pinjaman. Banyak orang salah nampal ayat. Apakah nanti sama-sama tidak bisa masuk surga Pak Ustaz? Yang berhutang dan yang berhutang, kalau sudah diikhlaskan, maka dia dapat pahala. Mudah-mudahan yang sudah ikhlas jangan gugat lagi. Yang berhutang mampu, tapi gak mau bayar, memberi hutang ikhlas. Bagaimana Pak Ustaz? Kalau di dalam hatinya Anda ingin mengambil harta orang dengan cara batil, ristimu, zulm, aniaya, maka ingat di akhirat dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi kalau kau zalim kau akan dituntut di hadapan Allah. Nanti siapa yang aniaya dia akan memikul. Dulu punya utang panci, di akhirat mikul panci. Jangan heran nanti di akhirat ada yang mikul bakwan. Yang dulu makan 3 bayar 1. Jadi, wa may yaghlul, siapa yang curang, yakni bima Allah yamal kiamah, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Pak Ustaz, bagaimana cara menyikapi pemimpin yang zalim? Datang, tegur dia. Hai pemimpin zalim, ikhiru, bersikap adillah engkau. Aku rawan nih Pak Ustaz, nanti ditangkap satu PP. Oke, doa saja, doa dari rumah. Ya Allah, lembutkan hati pemimpin kami. Allahumma aslih ulata umurina, berikan perbaikan-perbaikan pada pemimpin kami. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Saya tahu keburukannya, tapi tak kuasa untuk memberitahunya karena dia jauh lebih tua daripada saya. Setiap orang menceritakannya, kan ada tokoh masyarakat, sedulur-sedulur, sederek, sedoyo, kemudian ada nenek mama, ada tokoh adat, ada lembaga adat Melayu Riau, kalau dia orang Melayu, kalau orang Jawa ada sesepuh-sesepuhnya, maka duduk bersama, dia musyawarahkan. Jangan tegur dia di depan orang banyak. Hei Bapak yang zalim, itu meruntuhkan kehormatannya. Tapi diajak bermusyawarah, jangan bicarakan di warung kopi, tapi untuk kebaikan bersama. Doa yang berdoa. Pemimpin kafir, gimana Pak Ustaz? Oh, tak ada tawar menawar. Pilihlah pemimpin muslim yang beriman kepada Allah, kecuali tinggalnya di negeri mayoritas non muslim. Pilihannya cuma dua, antara istri John Bush atau Donald Bebek. Kita bisa jadi yang baik. Bahwa di kampung saya masih banyak ibu-ibu yang suka ghibah. Bagaimana cara menyikapinya? Bu, ibu-ibu yang ghibah menanggung tiga yang paling besar. Yang pertama, ayo ibu ahadukum ya ayakullah ma'ati himaitan bagar itu mu. Di akhirat nanti dia memakan bangkai saudaranya. Yang kedua, amalannya diambil oleh orang yang dia ceritakan. Ibu-ibu yang diceritakan orang akhirnya sabar, ibu sedang menerima transfer amal. Yang ketiga, setelah amal dia habis, dosa ibu pula berpindah kepada dia. Hati-hati. Nah kalau ada yang mengajak cerita, heh, kamu sudah tahu anak saya mau menjadi orang yang harus mampu. Allah mahu sholat dan sholat. Gak juga dia berhenti. Allah tahu yang kata Allah sudah gua lama. Insyaallah terbakar. Semoga sehat selalu ya Pak Ustaz. Amin. Tetap istiqomah. Amin. Pak Ustaz mohon doanya agar dimudahkan jodoh dan rezeki saya. Insyaallah. Nanti kita doakan yang belum ketemu jodoh yang sempit rezeki. Pak Ustaz bagaimana caranya agar tetap istiqomah di jalan Allah? Yang pertama tengok orang sakit. Besok pergi ke rumah sakit, tengok rumah sakit komandan berapa. Assalamualaikum Pak Security, ya. Saya mau nengok orang sakit. Kamar berapa? Semua yang rumah sakit ini mau tengok. Karena aku mau mengambil ikhtibar tadi. Hanya saja kalau tengok orang sakit jangan jujur. Jangan tengok orang sakit, nampaknya enggak lama ini. Kata orang aku dah, kata dokter aku sudah mau mati. Sama. Betul, saya enggak kalau mau mati. Dokter itu di gelung hati dia dulu. Sana, Allahu Akbar. Pas kita pulang, sakit. Yang kedua tengok orang mati. Kalau nampak bendera warna putih, mampir, tengok. Buka penutup aja dan cium. Sesama laki-laki, yang perempuan jangan. Mahmud laki dia. Rasakan. Tengok kalian lah, tengok. Yang dulu kaya, rumah besar, mobil besar, bini besar. Tapi ternyata begitu mati, masuk ke ruang 2 meter kali satu, masuk ke liang lahat. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Jasad terbujur kerana digusung, maka yang kau mati, yang kau bawa hanya amal somat. Kau usah mohon penjelasannya tentang walimahan dalam Islam, yang baik itu seperti apa. Pertama, kalau mampu dipisah laki-laki dengan perempuan, pasang tembok Berlin. Tamu laki-laki sana, tamu perempuan sana. Saya pernah hadir walimah. Hadir. Yang kedua, anda tidak mampu dipisah, tetap ada tapi menutup aurat. Ustaz Somad teganya enggak datang pernikahan anak hari kemarin ya. Saya datang. Kok Ustaz enggak ada? Saya sampai pintu langsung pulang. Kau kan tak masuk. Saya kalau sampai pintu langsung disambut dengan jatuh ambangun aku mengejar. Gimana saya mau masuk? Begitu saya masuk, penyanyi pakai rok pendek, kiwat tunggu. Saya tak khawatir iman dia copot. Iman saya tanggal. Akhirnya saya pulang. Melihat walimah menyambung silaturahim sunnah, tapi menghadiri ada zina mata, haram. Dan al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih. Menolak mudarat lebih utama daripada mengambil maslahat. Akhirnya saya pun pulang. Oleh sebab itu, kalau mau acara lagu-lagu, pakai lagu-lagu religi, lagu islami. Lagu-lagu, ya lagu Maher Zain, lagu Ebit, lagu Wabimo, bagus. Jangan ibu-ibu mentang-mentang lagu nasyid, minta lagu. Saya mau satu lagu, lagu apa? Bila Israel datang. Masa pesta nikah lagu Israel? Kedua mempelai pun nangis. Ustaz, bagaimana cara menghadapi tetangga yang sombong? Ambil tepung, letakkan ke telapak tangan, tembuskan ke mukanya. Wa takunul jibalu kal ihnil tembus. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelut hancur berkebeng, sedangkan kita ini hanya butiran-butiran debu. Hai kau tetangga yang sombong, tak ada apa-apa, yang disombongkannya apa? Sombong bukan main, mendongak saja ke atas, sudah tak pesek. Dan gerimis masuk. Kenapa yang sombong kan? Orang kaya mati, betul? Raja-raja mati, betul? Lagu Dennis lagi. Orang kaya mati, orang sini mati, raja-raja mati. Kau tetanggaku mati kau. Ustaz, apa yang harus dilakukan apabila kita punya anak yang temperamen? Mungkin bapaknya temperamen, mungkin emaknya temperamen. Jangan lupa doakan anak setiap malam. Ibu bangun tahajud, usolli sunnatat tahajud rakaatai lillahi ta'ala. Di sujud terakhir minta sama Allah. Tapi jangan diucapkan di mulut. Kalau diucapkan di mulut, batal. Jangan pas sujud terakhir, anak itu temperamen, batal. Dalam hati, aku orang Islam dong, bahasa Arab Pak Ustaz. Bahasa Arab cuma 4. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalam. Habis menangis sama Allah. Ya Allah, iki anak wisi pamen wa pamen dengan minta sama Allah Ta'ala, mohon doa Allah. Saya gak bisa bahasa Indonesia Pak Ustaz. Terserah mau pakai bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Minang. Allah. Bolehkah umat Islam mengucapkan selamat Natal? Ketika engkau mengatakan selamat Natal, maka konsekuensinya empat. Pertama, kau berarti mengatakan Yesus anak Allah yang tunggal. Haleluya. Yang kedua, berarti kau mengatakan dia adalah mati di palang salib. Ketiga, berarti dia lahir tanggal 25 Desember. Itu tak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, saya kan cuma di mulut aja, Pak Ustaz. Hati saya kan enggak meyakini itu. Lain di mulut, lain di hati, apa namanya? Dalam gerakan sholat setelah rukuk, kita baca sami Allahu liman hamidah. Sementara gerakan yang lain kita baca Allahu Akbar. Iya juga ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ada satu jawabannya. Ketika itu Abu Bakar di belakang terlambat, maka Abu Bakar memuji Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Maka sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar sapa sing muji Allah. Tapi ini ternyata setelah dicek hadisnya tidak sahih. Jadi kalau ada yang ceramah, kenapa sami Allahu liman hamidah? Karena Abu Bakar mengucapkan Allah Maha Suci didengar, maka Allah mengatakan sami Allahu liman hamidah. Hadisnya tidak sahih. Tapi yang benar adalah karena sesuai dengan bacaan Rabbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardi wa milkum masyita min syai'in ba'du. Maka yang sesuai dengan itu bacaannya sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Ustaz, saya mau nanya, mengapa di kampung saya banyak orang sholat di rumah daripada ke masjid? Mana sih tahu? Mungkin mereka belum ikut ngaji malam ini. Insya Allah setelah ngaji malam ini mereka kemas. Karena ada juga sebagian ustaz di kampung kami yang berpendapat sholat itu bisa di mana saja, gak perlu harus ke masjid katanya. Gak benar. Mengapa banyak juga di kampung kami yang tak suka dengan jemaah tabligh? Kamu gak suka jemaah tabligh, kenapa? Karena jemaah tabligh itu pakai jenggot. Nabi Muhammad pakai jenggot. Yang sudah berjenggot jangan ngejek yang gak pakai jenggot. Dia gak pakai jenggot jangan ngejek yang gak pakai jenggot. Sampean ini wedus. Kata yang berjenggot, kata yang gak berjenggot. Tentu yang berjenggot marah. Aku kambing, kau anjing. Ah, kita ditinju gara-gara bulu. Kita tuan gara-gara bulu. Yang sudah berjenggot, mantap api tenan. Yang sudah berjenggot, silakan jenggot. Jangan dikepang. Kenapa kamu gak suka sama jamaah tabligh? Karena jamaah tabligh pakai jubah. Nabi Muhammad pakai jubah. Kenapa kamu gak suka tabligh? Jamaah tabligh itu pakai sorban. Nabi Muhammad pakai sorban. Nabi Muhammad pakai jubah. Saya gak senang jamaah tabligh tidur di masjid. Buat peraturan. Boleh i'tikaf di masjid, tapi buat kemah-kemah di luar, jangan tidur dalam masjid. Dilarang sama sekali. Ini olah api. Karena jamaah ini mengajak orang ke masjid. Ngajak ke masjid. Yang ngajak ke masjid ini siapa? Panitia yang undang. Di antaranya jamaah tabligh. Setelah jamaah kumpul di masjid, barulah datang Abdul Somad ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Somad gak pernah ngajak orang dari luar masjid ke dalam masjid. Abdul Somad gak pernah ngetuk pintu rumah orang. Gak berani ya, pengecut ya. Suaranya jalan tangan di mikrofon itu. Kalau mikrofon mati. Yang berani ke rumah-rumah itu siapa? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak. Jangan ajak-ajak saya. Pergi sana. Besok dia datang lagi. Assalamualaikum Pak. Ke masjid ya. Pergi. Kau datang. Besok dia datang lagi. Akhirnya kumat dalam tinggi Pak. Mati. Satu lagi preman itu nih. Bokok. Bokok tuh. Hukumi. Pak, ayo ke masjid. Aku preman. Yang kau ajak-ajak ke masjid. Pergi kau pergi sana. Besok dia datang lagi. Lama-lama preman ini mau. Ya, ayo ke masjid. Ini gerakan dakwah. Kalau kita enggak suka, jangan benci. Ini dulu, bersikap adillah, wa aqrabu littaqwa. Banyak ulama melakukan gerakan sholat jamaah subuh. Apa keunggulan spesial jamaah subuh dibanding jamaah sholat yang lain? Pertama, lau ya'lamuna ma fil atamati was-su'i. Seandainya mereka tahu pahala sholat isya subuh berjamaah, la atauhum habuan. Mereka akan datang walaupun merangkak. Andai Allah kasih tahu, mereka akan datang walaupun merangkak. Kenapa Allah enggak kasih tahu? Allah mau kasih surprise. Nanti di ajaran kita melihat balasannya. Wow, amazing. Surprise. Yang kedua, man sholat subuh fi jama'atin. Coba yang sholat subuh berjamaah. Kana lahu, maka dia dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Tiga, malaikat malam ganti-gantian shift sama malaikat siang, ketemunya pada saat jamaah sholat subuh. Maka bapak ibu yang sholat subuh berjamaah, maka sudah sholat bersama dua shift malaikat malam dan siang. Man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, semua tak ada ya Allah, enggak keluar masjid, duduk zikir dengan Allah. Hatta tatlu asyam sampai terbit matahari, zikir terus sampai terbit matahari. Kalau tahu keaji hajatin wa umrah, untuk pahala seperti haji dan umrah. Tamam, tamam, tamam, sempurna, sempurna, sempurna. Masya Allah. Apa hukumnya main domino? Untuk refreshing otak saja. Refreshing otak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Walqur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Asal segala sesuatu hukumnya mubah, boleh. Main domino itu pun asal hukumnya mubah, boleh. Karena Allah sufil asya' al-ibah, boleh. Kenapa dia menjadi haram? Pertama, melalaikan sholat. Ayo sholat. Yang kedua, mubazir waktu. Ada waktu untuk baca Quran, ada waktu untuk berzikir, ada waktu untuk nulis buku, ada waktu untuk keluarga. Ini hasil habis waktu, maka dia mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara setan. Sesama setan dilarang saling mengusir. Bagaimana hukumnya kami jual warisan orang tua diwakafkan ke masjid? Seperti sementara tak ada wasiat dari orang tua. Duit 1M. 1 miliar, bukan 1 miliar. 1 miliar. 250 juta, 250 juta, 250 juta, 250 juta, 250 juta. Kebetulan anaknya 4, tak ada ahli waris yang lain. 250, habis. Dah, selesai datang anaknya yang satu. Aku wakafkan 250 juta ini untuk sekolah MDA. Lindahkan. Mantap. Mengalirlah pahalanya. Dia dapat, bapaknya pun dapat. Kalau dihadiahkan yang pahalanya untuk bapaknya, maka andai tak dihadiahkannya, anak berbuat, orang tua dapat cash and carry. Bagus, tak masalah. Nah, jadi tidak perlu ada wasiat. Apa hukum bagi perempuan sudah menikah tapi tidak diizinkan orang tua, dan dia tetap menikah tanpa izin orang tua? La nikaha, tidak sah nikah. Illa biwaliyin, kecuali dengan wali. Wa syahidain adlin, dan dua saksi yang hadir. Maka rayu-rayulah bapak ini. Kenapa dia tak mau? Oh, mungkin karena calon suami itu gak sesuai sama dia. Dia kebetulan orang Jawa, calon mantunya orang Batak. Dia tak mau. Jatuh derajat kita. Masa terima sekarang sudah ditulang? Aku orang gila kan, bocong itu orang Batak. Aku orang Jawa. Maka carilah siapa yang bisa melunakkan hati si bapak. Kira-kira bapak ini sukanya sama siapa? Sama penceramah. Oh, dia sukanya kalau sama orang Jawa juga. Bawa orang Jawa. Minyak mengenalkan dia. Pak, Pak kenal sama siapa? Wow, dia siapa lagi? Wih, ku wapi tenang lho pak. Ku anteng, suki, wapi, the best pokoknya. Tidak terima. Kebetulan calon mertuanya orang Batak. Carilah ustaz yang Batak. Ah, kita sesudahnya. Oh, masuk. Kebetulan calon mertuanya orang Minang, kau bawa aja lah Ustaz yang Minang. Siapa kok? Iku dah ke mana? Yo awak balik sini dan cina yang mana? Sudah bawa. Bagaimana hukumnya umat Islam turut merayakan Natal? Oh, tak bisa. Ini ritual ibadah. Bagi yang sudah pernah ikut merayakan, taubat nasuha. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Mandi taubat. Mandi taubat itu gimana? Macam mandi wajib. Mandi wajib gimana Pak Ustaz? Apa? Mandi wajib tak tahu. Basah semua. Basah semua. Mana yang dulu basah Pak Ustaz? Tergantung kalau salto, kepala dulu. Sesudah itu barulah sholat sunnah taubat. Usalli sunnata taubat. Rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ayat terserah ya Ustaz. Pak Ustaz, boleh tak kita mengucapkan selamat Natal? Sudah terjawab. Pak Ustaz, bagi kita merayakan tahun baru setujuannya dengan kembang api dan bakar ayam? Maka tiuplah trompet-trompet untuk menyambut kedatangan tahun baru. Dalam tradisi Yahudi, perjanjian lama, itu ditiuplah trompet dari kepala tanduk